Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, ulama'ana al-'amilin al-mukhlishin. Ingkang sanget kula ta'zimi. Ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Kunjung wonten ngarsanipun sagunging para alim, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, sesepuh lan binisepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, sahibat dakwah wal walimah, panjenenganipun Ibu Hajjah Mudrikah dan keluarga besarnya yang berbahagia. Mempelai berdua, sama-sama kita doakan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin. Allahumma. Amin. Para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat, dulur-dulur kula ingkang hadir wonten ing majelis dalu menika, kanthi niat ikhlas, kanthi niat tulus, pados ilmu agama, pados ridho saking Allah Kang Maha Kuwasa, kesarengan ngaji. Insyaallah sedaya ingkang rawuh ahli swarga. Sedaya ahli swarga. Sedaya ahli swarga. Nek sida. Nyun ngapunten. Kapeksa kula imbuhi nek sida, terpaksa saya tambah nek sida ahli swarga, sebab berdasarkan data yang ada, berdasarkan informasi ingkang kita tampi, ahli swarga niku potongane gak kaya ngene-ngene iki. Penduduk swarga ku modele mboten ngeten iki. Para kiai sudah sering menyampaikan bahwa surga itu tempatnya orang yang baik. Bahkan Al-Qur'an sendiri uiddat lil muttaqin. Swarga itu disediake, dicaweske kanggo wong-wong sing padha takwa. Swarga niku panggonane wong sing resik. Surga itu tempatnya orang yang baik, surga itu tempatnya orang yang bersih dari dosa. Sekarang mari kita introspeksi. Monggo panjenengan kula ajak muhasabah mulat saliro. Ayo padha angen-angen kira-kira kula panjenengan iki wis pantes digolongno dadi ahli swarga napa dereng. Mboten napa-napa panjenengan matur pantes mboten napa-napa. Tolong pitakon kula niki dipun wangsuli, tolong pertanyaan saya dijawab dengan catatan jawabe kudu kompak, jujur, tur banter. Kapan jawabnya mboten kompak, mboten jujur, mboten banter, niki gak tak teruske ngajine. Selangsung donga ngono. Oke. Okay? Jawabnya kudu kompak, jujur, banter. Oke. Okay? Deal. Deal. Ya wis. Sampean urip ngantos dinten menika, kira-kira kathah pundi nek ngamal karo nek ngomel? Kata pundi nek nglakoni amal soleh karo amal salah? Kata pundi nek ibadah karo nek blarah? Kata pundi nek taat karo nek maksiat? Kadah pundi nek ngaji kalih nonton TV? Kadah pundi nek zikir karo nek kentir? Kadah pundi lek dosa, lek poso karo lek dosa? Kadah pundi nek wiridan karo nek rasan-rasan? Kadah pundi lek maca Quran karo nek gendaan? Lan ngoten niku tasih kepingin mlebu swarga. Tasih kepingin mlebu swarga. Kinten-kinten sing arep sampeyan leboni niku swarga RT pira? Nun sewu, jamaah sekalian rahimakumullah. Kula jenengan ku disebut manusa. Jarene wong wuwur, manusa ku tegese menus-menus kagayan. Kok yo do ngerti. Tembung menungso kalau di bahasa Indonesia kan jadi manusia. Kata manusia niki nek di otak atik matuk, biasa ilmune Anwar Zahid, otak atik matuk dipadosi kitabe ora petuk. Anjen ilmune ilmu otak atik matuk. Kata manusia ini berasal dari dua lafaz berbahasa Arab. Dari lafaz man dan lafat nusia. Man niku artine wong, nusia niku artine kang den lalekaken sapa man. Kula jenenganku sering dilalekke, kula sampean niku akeh laline, akeh lupute, akeh khilafe, akeh salahe, akeh dosane. Nggih napa mboten? Kullu bani Adam khata'un. Sedaya anak turune Nabi Adam sing jeneng menungso iku akeh salahe, akeh dosane. Nun sewu, kula matur, tolong aja dibantah dhisik. Soale kula ngertos wong ngubur ki bantahan. Ditingali keng praupane kan ketara. Bantahan. Nun sewu. Kiai, nggih. Kiai niku umume lak apik. Umume. Kula baleni melih umume. Mangke lek mboten kula kei umume, mesti ibu-ibu padha jeplak. Ya gak kabeh. Pene kiai mesti apik, ya gak kabeh. Durung mesti. Makane mumpung durung ana sing ya gak kabeh, kula babati dhisik umume kiai niku lak apik. Ngoten niku anggitin jenengan lek wis diceluk kiai, pun dipanggil kiai, jeneng kiai terus gak duwe dosa. Jare sapa? Malah ana sing pret bareng. Mas yo senajan kiai niku nggih tetep gadah dosa, cuma ana sing dosane sithik, ana sing dosane akeh. Ngene kaya aku niku yo termasuk dosane. Nggih, matur suwun. Matur suwun. Sekali lagi terima kasih. Oh, ngerti nek ngene gak berangkat mau aku. Ngomong parane ado-ado tekan kon diakeh-akehno dosae. Ya wis. Nek kula dosane akeh, lek sampeyan dosane sithik nggih. Oh, rayumu ngono. Boyo aja ngono. Ngono ya ngono ning ya aja. No, ayo do ngrumangsani lek awak dhewe aku karo sampeyan iki dosane padha akeh. Ngono lho, Bro. Mung katek menggaya. Nek aku dosane akeh, nek kono dosane gedhe. Uang sing dosane sithik niku wajahe gak ngono iku. Wong wajahe wajah-wajah kriminal. Pun, kersane mboten suwe-suwe. Kula tak ngaku mawon, kula tak jujur mawon, leres panjenengan. Kula menika dosane kathah sanget, akeh. Kula niku ngaji ben dina, Bu, tiap hari kula ngaji. Jadwal niku sedina ping 3, ping 4, ping 5 nang ben dina. Ngene iki mesti ana sing mikir, ndahne oleh ngono. Lha opo sampean mikir tok kono? Wong bojoku ora mikir tekan kono kok. Sampean dudu apa-apa aku mikir tekan kono. Oke, kula ngaji ten pundi-pundi, insyaallah kula angsal ganjaran. Kula entuk ganjaran nek kula ikhlas. Tapi kula ngaji ngeten iki ya oleh dosa barang. Kok oleh dosa? Nggih. Lha wong cara aturan agama, cara syariat ngaji kalih piyantun putri, ngaji kalih wong wedok, ngaji karo ibu-ibu, karo mbak-mbak niku gak oleh nyawang. kudu ditutup, dikei satir. Nah aku, tak sawang. Apa maneh ana sing padang bau enter. Entak pendeliki. Ngoten niku dosa napa mboten? Dosa, mboten dosa pripun. Dosa. Cuma insyaallah yang dipun total isek susuk ganjarane timbang dosane. Makane yo tak terusno ae. Kula telateni Bu wong ngeten iki nggih renes. Mulai oleh berkat engko sak dikeki. Iya. Ngapunten, ngapunten. Sinten sing boten gadah dosa? Senajan kiai nggih tesih gadah dosa. Napa melih sing gak pati kiai? Apa maneh sing balas duduk? Kaya tambah akeh dosane. Sekujur tubuh manusia, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu berpotensi melakukan dosa. Saya ulang, sekujur awake menungso, mulai pucuk rambut nganti tekan pucuk sikil, itu berpeluang melakukan dosa. Bahkan 360 sendi yang ada dalam tubuh manusia itu apabila digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, isok garai do, sakit nyebabne do. 360 ros-rosan di awake menungso niki yen diobahke mboten nyocoki kersane Gusti Allah, sakit ngasilno do. Sakit dadekke do. Ayo dibuktekno yen gak percaya. Diurut meripat sakit dosa napa mboten? Contone Sapa ngomong nginceng wong adus kok? Kok juru-juru gawe conto nganti nginceng wong adus. Kedep niku lho kedep iso dadi perkara, kedep iso dadi dosa. Lah sing diajak kedep bojone tangga. Iya nek kedep karo wedhus ora apa-apa. Mas yo kedep nganti perotol kabeh hidupe ora apa-apa. Nang ketemu bojone wong mripate kiyer-kiyer. Urusan. Maaf. Kan sekarang lagi banyak orang yang suka main mata. Katanya sih, katanya. Kata yang muda-muda itu, kalau lagi main mata, yang dikedipkan mata sebelah kiri, ting. Itu dari artine I love you. Kalau kedip mata yang kanan, teng. Itu artine I want to kiss you. Dan kalau kedip dua-duanya, itu maknane I kelilipen you. Itu kedip. Dereng ngelirik. Ngelirik salah sasaran. Bahaya, ngelirik salah arah, bencana. Wonten lho tiyang dilirik iso ngamuk, dilirik muring-muring, ana wong lirik iso muring-muring. Nyapa lirak-lirik, culek matamu. Mergo ngelirik salah sasaran, ngelirik salah arah. Niku sik ngelirik lebih-lebih mendel. Ya Allah, maka hati-hati Bapak Ibu menggunakan pandangan mata. Salah satu hikmah nikah, aghaddulil basar. Ngeremke pandangan meripat, kersane meripat mboten maksiat, kersane meripat mboten oleh du. Halo. Halo. Hati-hati menggunakan pandangan mata. Karena banyak dosa yang ditanggung manusia akibat salah dalam menggunakan pandangan mata. Sebagaimana pepatah, dari mana datangnya lintah? Jawab, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Bakas dosa kok cinta? Sesuaikan dong. Nek tepak bakas dosa yuk. Dari mana datangnya dosa? Dari mata turun ke kali, ke hati. Kata, maaf, ada kasus. Ini betapa bahayanya pandangan mata. Seorang pemuda memperkosa cewek. Ditangkap sama polisi, diinterogasi, diusut, diusut, diusut. Ternyata sebabnya dia melakukan pemerkosaan itu gara-gara pandangan matanya sering digunakan untuk melihat tayangan film Sound the Ship. Nggih, film ngoten niku, Ipin dan Upin. Itu kan gara-gara pandangan mata. Maka kata Rasulullah, hati-hati menggunakan pandangan mata. Karena pandangan mata itu bagaikan anak panah beracun yang melesat cepat. Ngeten iki gayane wong pidato, Bu. Melesat cepat. Ngono. Mosok kate melesat cepat. Ngono ya. Wagu kok. Menghujam tajam ke tubuh manusia. Racunnya mendalar ke seluruh persendiannya sealiran dengan aliran darah. Atos-atos. Jamaah rahimakumullah. Ada dua mata. Wonten kalih jenis netro. Yang besok di akhirat tidak akan pernah terjamah api neraka. Dua mata ini besok di akhirat tidak akan pernah tersentuh dan terbakar api neraka. Yang pertama, mata yang sering digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena menyesali dosa-dosa yang pernah diperbuat. Yang kedua, mata yang sering digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sering digunakan untuk melek baca Quran, melek baca kitab, melek baca buku-buku ilmiah yang manfaat, termasuk mata yang digunakan untuk melek ngaji seperti malam ini. Maka insyaallah sedaya enggang rawuh semua yang hadir ngaji malam ini, besok di akhirat matanya tidak akan pernah terbakar api neraka. Mata neto. Nah, wae karep ge boten ge sedaya. Yen mripat boten kobong gene neraka nggih otomatis seganten nggih boten kobong niki nembe mripat tangan saged dosa napa boten? Contone nyolong, dudul lho dudul. Lah sing didudul bokong. Dudul jawil, jewit nyetot. Napa meleh? Nyuwes, mek-mek. Trogoh-trogoh grayang-grayang. Ngampleng, nabok, nempeling, jotos, ngutil, nyopet, ngerampok. Ya Allah, hati-hati. Sikil, sakit dosa mboten. Contoh. Wis ngono iku. Termasuk ndut ndut ndut ndut. Joget nganti ngepir-ngepir. Irung sakit dosa mboten. Contoh. Luweh-luweh cang. Ya Allah, niku ijen-ijen Bu, ijen-ijen. Meripat ijen, cangkem ijen, sikil ijen, tangan ijen. Lebih-lebih kalau sudah kolaborasi. Meripat, cangkem, tangan, sikil, bareng melakoni dosa. Mantap. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo menungso niki nggone dosa, wa khairul khotoin at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, saapi-api wong sing tumindak dosa. Ya iku wong sing padha gelem tobat. Yen purun tobat bersih dosane dingapura dening Gusti. Aka ibu minaz zambi kaman la zambalah. Yang sing purun tobat saking tumindak dosa niku padha karo gak duwe dosa. Lho sampean wis rumangsa akeh dosane, tobat nggih? Tobat nggih? Tobat niku pripun? Tobat niku ya tobat. Napa nggih tobat niku? Nggih, tobat. Ha iya kapok meneh kapok. Tapi kapok gak ilo, mboten kapok lombok. Nek kapok lombok niku mboten tobat, niku bujukan. Saiki mangan lombok sambel pedesen ngoweh-ngoweh. Lambene ndoweh wetenge pereh. Wis kapok gak kudu mangan sambel meneh. Sesuk mangan gak ono sambele. Koret-koret, niki mboten tobat. Oke nek tobat niku kapok dekok kok kok dekok wis gak iso balik mentul maneh. Kapok dekok mboten kaya kapoke wong wedok mana. Liyane niku nggih. Mboten kados niku. Pokoke taubat niku syaratis kawan. Taubatan nasuhah, taubat yang baik, taubat yang bener, taubat yang bagus. Syarat papat. Istighfarun bil lisan, wa nadmun bil qalbi, wa tarkun bil jawarih, wa idmarun alla yaud. Paham napa mboten? Kapan tau paham sampeyan? Bon, pertama, kula ringkes-ringkes mawon, mangke nerangne manten soalé. Pertama, istighfarun bil lisan, lisané maos istigh, lisané maos istigh, sing sregep istighfar, sing kathah istighfar. Insyaallah wuwur ning gone santri, potongane ketara. Perkara sekot istighfar insyaallah do apal poke. Paling ringkes yo astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dawa titik astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dawa malih astagfirullahalazim lil mu'minin wal mu'minat. Dawa malih astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dawa malih astagfirullahalazim. Ngono nang anak sing kulhu ae le. Kula ulangi istighfar aja dikul huwae lek. Li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dawa maneh. Jenengan maos sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar niku ratune istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kaiso kaisomu. Astagfirullah, astagfirullah. Lha iso ngoten, astagfirullah, astagfirullah. Lha wong siji kok ngombene nganti papat yo yo. Astagfirullah, astagfirullah. Iki nek tak ombe kabeh engko murus aku iki engko. Astagfirullah. Lho iso ae astagfirullah, aja diremehke. Sing diterima Allah niku mboten perkara fasih, tapi sambunge ati dhateng Gusti. Ana kula seling damel conto, katrimone donga ora perkara fasih. Tapi karyatine resik napa mboten? Piantun sepuh sian niku ilate ga iso fasih. Donga ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki wa tobatan qoblal maut wa rahmatan ga iso fasih. Nek ustaz saiki kok fasih pati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Lek muni ain nganti intil-intil perotol. Wa barakatun fir rizqi. Ayyuhuma aqbalu 'inda Allah? Pundi sing diterima Allah? Pundi sing diijabahi Allah? Gak perkara sing fasih, awsaluhuma bi ruhihi ila Allah. Mana yang rohnya lebih nyambung ke Allah? Iku sing diterima. Wong biyen dongae ra bejaji tapi mandi-mandi, Bu. Ana wong lara udan dongane yo trimo kidul kono ana Semar gawe pundung. Mobilku irung ora sida dadi udan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cutike umel irung. Diusapne wer waras pletas. Kula mantun praktek wingi nane. Tepak udan-udan sing alit niku udan napa nami? Nggih yo kene masyaallah sakite. Nek kula kok eling ana donga mandi to. Sore kula waos. Kidul kono ana Semar gawe pundung. Bel kuwi rong ra sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak cutheke, ate oleh ate wong pas beler. Ngusapke wer. Alhamdulillah Bu, sore tak suwuk, esuk udune manak tiga. Dongane padha, mandine mboten padha, mergo atine mboten padha. Cobi to. Nah, wong biyen ana wong katik lara untu, gak kuat teng-tenge mara, Mbah untu kula sakit, Mbah. Ya kene, tak damonane. Mara sing ngisor ta sing dhuwur sing lara. Sing ngandhap, Mbah. Ya mung dipenek kana, sekeli dipenek. Nyawang aku pawenek kene, tak damonane. Dungane guyokke wong, Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waloh. Ora mari tambah aboh. Kok waras. Saiki ana wong nyuwuk ngene dijotos karo sing lara untu. Pun kapan-kapan mawon kula terangno nek diundang maneh. Diculek titik-titik. Loro. Nomor kali syaratte taubatan nasuha. Wanadamun bil qalbi, menyesal dalam hati, atine getun, nyesel banget. Tawetun pol. Yang ketiga, watarkun bil jawarih, meninggalkan dengan seluruh organ tubuh, sedaya enggak utuh awak niki mboten tumindak dosa melih. Merskawan wa idmarun alla yaud, berjanji setia untuk tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Niku taubatan nasuhah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula jamaah rahimakumullah. Kenging punapa menungso kok dikengken tobat? Tobat niku kangge ngresiki dosa. Keng napa dosa kedah diresiki? Halo. Niki ngaji apa pasar iwak? Tiyang niku yen sering dosa, tiyang menika yen kathah dosane, atine dadi kotor. Tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor. Tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh. Tambah reket, tambah reket, tambah reket, tambah reket. Tambah budek, tambah budek, tambah budek, tambah budek. Tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Tambah potong, tambah potong, tambah potong. Tambah potong. Lek ampun potong, mboten ketinggal napa-napa. Wong peteng panjenengan manggen kemgenengan sing peteng ketinggal napa? Gak ngerti apa-apa wong peteng, masih meripat dijedet-jedetnya ya tetep gak ketok. Soale peteng. Lah ati ku lek wis peteng ya ngoten. Mboten ketok napa-napa, gak ketok bener. Akhire ngawur wong peteng, gak iso mbedakke iki bener, iki salah, iki apik, iki elek, iki pantes, iki saru. Gak iso mbedakke soale peteng. Gak iso mbedakke iki barangnya dhewe, iki barangnya wong. Gua diwangsuli. Iki barangnya dhewe, iki barangnya. Gak iso mbedakke, iki duwite dhewe, iki duwite. Gak iso mbedakke, iki bojone dhewe, iki bojone. Peteng, maaf. Mergo ati niku ngendikane Rasulullah, la tasda'u kama tasda'ul hadid. Hati itu bisa berkarat kados dene wesi. Ati kula sampean iso teyeng kados wesi. Janji menungso nglakoni dosa, atine teyeng, tambahake dosane, tambah kandel teyenge. Lah teyenge ati niku kedah diresiki, kotorane ati kedah dibersihi. Mergo nek kotor mboten saged sambung kalih Gusti. Mboten kira bahagia, mboten kira mulya, mboten kira selamat uripe donya akhirate. Soale yang dijamin keselamatan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala namung tiang-tiang ingkang atine bersih. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana, maksudnya di hari akhirat, tidak ada lagi manfaat guna harta benda anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang jernih, hati yang bersih, hati ini resik. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, perlu ning resiki hati yang niku yang hati ini bersih, uripe mesti tentrem, mesti bahagia. Tapi yang hati ini kotor, gak kira iso tentrem, gak kira iso bahagia. Karena memang hidup ini tergantung suasana hati. Saestu lah carane ngresiki hati pripun? Jangan salah paham, yen ngresiki ati niku mboten kok disaponi. Sikat ngresiki ati mboten kok terus ngombe rinso deterjen. Rinso cair. Halo. Halo. Carane pripun? Nggih ngeten iki, rutin ndherekaken majelis taklim termasuk zikir, damel maos Quran, istighfar, selawat niku kangge ngresiki kotorane ati. Mila monggo kita hormat datang manten, kita hormat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados majelis dalu menika barokah. Kranten majelis niku yang wonten diwaosake selawat abtar aqta, barokahnya terputus. Sarang-sarang panjenengan kula jak selawat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis dalu menika langkung barokah, ndadosaken gesang kula panjenengan sedaya barokah. Halo. Halo. Sing gampil mawon karo niat ngresiki ati dandani akhlak selawat badar. Nek wong Islam gak apal selawat badar kebacut. Lagune sing simpel sederhana mawon, kersane gampang ditirokke. Sedaya kula suwun nderek maos. Dene sing boten saged ya pokoke mangap-mangap. Mosok liyane mengo arep gak mengo ya ben pantes ya mangap-mangap. Sing kompak nggih. Mungkin jen boten kompak gak terus nih wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Ben ketok muslimat gugur, gabus. Shalatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo sareng. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Alhamdulillah wong bubur gabus gak selawatan suarane enak-enak kompak-kompak. Sing putri bareng sing lanang jele-jele gak semangat blas. Ngapunten, makanya aku gak ngasih semangat di nyawang sebelah kene. Nyawang sese kene ki belenek to sana. Oh, apa-apa dante bernose ayo. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hammin wa min ghummah. Bi ahli al-badri ya Allah. Wa min hammin wa min ghummah. Bi ahli al-badri ya Allah. Salawat. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Saiki zaman wis akhir, akeh wong kang loro pikir. Kenapa mboten? Wakeh wong sing loro pikir. Awake gak loro blas, mboten penyakiten blas. Waras, bergas, terengginas, sehat, kuat, giat, semangat. Pikirane sing loro. Nyutrane kathah kangen korban mboten purun. Senengane dadi panitia. Panitia tapi entek-entek daging. Dorong dibagi nang fakir miskin wis nyisihno dhisik milih daging sing apik-apik. Ate lek njukuk jatah akeh. Wonten model ngoten niku? Nanti dagingnya kurang-kurang. Maka panitia yang seperti itu sangat pantas dan layak untuk dijadikan kurban. Loro pikir iya lek wonge gak duwe, wonge yo soge. Kaya gak tau mbadok daging. Jembek aku. Wakeh wong sing loro pikir nyambut gawe ora dunung. Halo. Duit di anak-anakke, duit wedok, nomor iki wonten? Ngutangi dom nyaure cagak listrik. Wonten? Dalamnya saya pun dibu. Mboten mangke kula ampirane dilu ngono. Nek kober. Subhanallah, loro pikir mangke keterangane. Nek cekap wektane, ra cekap yo kapan-kapan. Saiki zaman wis akhir. Akeh wong kang loro pikir yen gak ditambani zikir akhire akale jungkir yen gak ditambani zikir akhire atine jungkir sarang sana ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman. Leres badan. Patah wong sing imane ilang. Loh, gawe kata-kata ngeten iki angelku. R kabeh, an kabeh. Ngrangkai kata ngeten iki angel, mangkane yo larang. Mboten kata-katane niku lho sing larang. Loh, jenengan guyune kok gak enak model. Sing larang niku kata-katane. Saman kok nyawang ten kula apa gak percaya nek iki Anwar Zahid ngono ta? asli Anwar Zahid. Sing mboten percados, monggo minggah Bu, jiwitlah bibi saya. Ngula asli, bukan penampakan. Awangane koyo gak percaya. Padake to karo iki lho. Kaya Bung Tomo. Allahu Akbar. Saiki zaman wis edan. Akeh wong kelangan iman. Yen gak ditambani Quran. Iso-iso edan tenan. Pengen waras apa pengen edan? Milih edan apa milih waras? Solusinya Al-Quran. Tambane Quran, obate Al-Quran. Sing sregep maca Quran nggih. Sing sregep maca Quran nggih. Dipun angen-angen sak maknane nggih. Nggih apa mung gak roh maknane. Piye lek angen-angen? Yen gak ditambani Quran. Iso-iso edan tenan. Selawat. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah. Rumah tangga barokah selalu dihiasi dengan bacaan Quran dalam rumah tangga itu. Nawwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Sinari rumah tanggamu dengan salat dan bacaan Al-Qur'an, terutama lek baca maghrib. Niku waktu yang paling istimewa ge maca Quran. Pun ngantos ten gene omah, ten gene dalem niku dalam sehari semalam ndak dipakai untuk baca Quran. Kudu dinggoni maca Quran lek kepengin barokah. Ya sak saged-sagede panjenengan. Sagede Waqiah, Waqiah, sagede Ar-Rahman, Ar-Rahman, sagede Tabarok, Tabarok, sagede Baqarah, Baqarah, sagede Yasin, Yasin, isoe kul huwailik, kul huwailik. Malaikate tambah suwen iki wong kulhu. Halo. Halo. Pun RRR sampun, an sampun, pemelih. Saiki zaman wis maju. Akeh prawan do kemayu. Ngene apa mboten? Sing kemayu yo gak prawan tok. Wong sing gerang-gerang yo do kemayu kok. Ngapunten, ngapunten. Lha niki sak menten katae putri-putri wedok-wedok sing teko ndek kene lak yo kemayu kabeh. Kula lokke kemayu aja kadek gelo, ngapunten. Kula alok berdasarkan fakta, kenyataan. Sak niki mawon teng kene pengajian ketinggal ayu-ayu, rapi-rapi, api-api, biasane yang menten niki lak teng dalem yo ayu-ayu ngene modelmu. Nggih apa? Yang paling-paling yo kaya garengan anyang-anyangen. Nawang piyantun putri niku kantah sing kualik. Wong salmasul kula aturaken, ciri mar'atu salihah, ciri wanita salihah, wanita yang dicintai Allah dan dirindukan surga. Halo. Lebih mementingkan suaminya daripada orang tua apabila suami benar. Halo. Wong wedok niku kepengin mlebu swarga gampil. Piyantun putri menika yang pengin mlebu swarga gampang teorine. Niku ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wong wedok iku, wong wadon iku, pokoke yen kurang lakoni salat fardu, syukur tambah sunah. Halo. Salat fardu maktubah 5 waktu dilakoni, syukur tambah sunah. Poso wajib Ramadan dilampahi, syukur iso tambah sunah. Senin, Kamis, rutin, angger dina Senin yo nyenen, kapan dina Kamis yo. Wa hafizat farjaha saged ngreksa farjine. Farjin niku napa nggih? Hah? Napa? Nggih niku wae nggih. Hei, Bu. Jaga farjin niku maksude lek metu-metu niku lho, lek medal-medal, aja kathik mencap-mencap, ketemu wong lanang aja kathik pringas-pringis, aja endel, aja letrek, aja kentir. Biasa-biasa mawon. Ngoten maksude jaga virgin niku. Ora kok jaga virgin niku terus katokan black niku yo enggak. Nang sampean iki lho senajan katokan black, ketemu wong lanang kate pringas-pringi jadi cukit belege. Wong lanang saiki kok. Halo. Wa ata'at zaujaha. Bekti taat dateng garwanipun selama mboten maksiat. Bu, Eh, aku ki dirungokno apa ora to? Tiang putri niku kathah sing kualik. Lek medal wayu-wayu, macake api-api, lek nduk omah. Koyok gendruwo. Mboten niku salah. Piyanten putri menika yang sampun kagungan garwa, maca ayu, dandan yang cantik, berhias menarik, itu kalau lagi di rumah, berhias untuk suami, terutama di malam hari. Lek medal biasa mawon, jenengan kuwale, iki metuwe wayu-wayu kabeh. Padahal ini untuk siapa? Paling untuk kula to. Nu aku gak padamu. Nek di omah koyo wewe gombel. Nek wong karo bakul es niku lho basa glamit. Pintenan Pak reginipun. Nek karo bojo basa napa mboten? Ngono kuwi. Nek karo bakul es kok basa dikaei apa sampeyan karo bakul es? Nanti kaya es itu tok iku to. Nek sampean bendina ya dikaei es karo bojo sampeyan. Yo es lilin. Menteri mau dikai es itu bilang nilai hormat menang bojo kok mboten. Halo. Liru. Mulai saat ini ben ngajine manfaat barokah. Lek medal biasa mawon, lek ten dalem berdandan yang cantik ibu yang punya suami. Untuk suami terutama di malam hari nek bengi metu o metuk nang bojo, manggi bojo niku posisine mbon ayu. Keadaane mbon ayu. Masuk kaya gendruwo. Wis ayu, metuk bojo nang terus tawa. Pak. Tawa ya tawa. Njaluk conto, ya ngeten contone, Pak. Bengi iki aku kanggo apa ora? Lek kanggo monggo nyon nang dieker-eker. Nek ora kanggo aku ya tak. Sopo ngomong tak golek? Ngawur, tak salat. Tak zikir, tak wiridan, tak jungkung ibadah, ngoten. Wale. Ayo ayo ben kritikan ini, kritikan. Saman sing nyauti pucuk etok. Kapan aku saiki zaman wis mah jumburi dhewe sampean. Oke. Okay. Nek ngajak terus ya kudu oke. Okay. Gak oke okay, gak tak terus ke. Saiki zaman wis mah kurang banter moh. Gak semangat kok. Saiki zaman wis mah akeh prawan do kemah senengane sapa ger adolawa payuse mencap mencep guyanggu roke cekak pamer. Lah nek ngoten niku kok cerdas. Sorry, iki gak usah disolawati iki barang gak genah. Tapi ini kritikan, bukankah kebanyakan wanita masuk neraka, tersiksa di neraka gara-gara ngumbar aurat, sembrono urusan aurat. Betul? Betul tok lambene tapi praktike yo pancet ta. Zaman akhir kasiatun ariyatun. Dudu kasiatun tanggomu. Akeh wong wedok sing ketoke berpakaian tapi sejatine wut. Nah, sekarang kan banyak pakaian dalam jadi pakaian luar. Melepet, melepet, mentek, mentek, nyemok, nyemok, ngewetok, ngetok. Kula lek ketinggal ngoten niku ya Allah. Ya seneng. Seneng. Minta bungake muga-muga dirubung laler. Sing ngetok-ngetok niku. Kadang gak melrok niku, cowek gak dukur nganti mepet selahangan. Nggih lek pesawat tambah dukur tambah gak ketok, bareng rok. Tambah dukur kaya tambah. Bu. Jenengan yang kagungan anak putri model ngoten niku pakaiane remen apa mboten? Ngeri. Mbah. Mboten-mboten kula teruske, mboten kan dindi. Dulur muslimin lan muslimat monggo sami enggal tobat pados ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat pados ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat sareng salatullah. على طه رسول الله صلاة الله على ياسين. Yang terakhir, maca Quran ojo lali, dungu sholawat ditambahi. Kersane uripe barokah, maca Quran ojo lali, dungu sholawat ditambahi. Nggih. Nggih. Maca Quran ojo lali, sedekah diakei. Nggih. Nggih apa? Enten kotak jariah, kardus apa sorban mider narik infak jenengan beto dompet ngoten niku biasane jenengan isekke duit sing ruju apa sing barep? Sing barep apa sing ragil? Zaman wis akhir. Halo. Wong sing melayu dhewe niku. Allah, himmah kita dalam beragama mulai bergeser, kalah. Ghirah kita terhadap agama mulai berkurang, kalah, tergeser oleh arus-arus kebudayaan yang kadang tidak kita sadari itu menjauhkan kita dari agama. Halo. Saya kula tanglet rata-rata sing rawon iki enggak ada HP napa mboten? Gara-gara HP kula sampean malah adoh sangko agama. Kula takon sih, jenengan enggak ada HP. Niku kathah pundi nek sedekah karo nek ngisi pulsa? Bapak, ngisi pulsa niku rata-rata pulsane HP seminggu niku telas yo pinten, Pak? Rata-rata. Sedasa 20, 30, 50.000 nggih. Seminggu lho 50.000 niku seminggu ngisi pulsa HP. Lah niki padha semingguane. Jumatan kan nggih seminggu sepindah. Ngoten niku lek ngisi kotak amal ten usit pinten? Nah, terusno ya kelakuan ngono ku terus nggih. Nggih, kelakuan ngoten niku terusne nggih. Insyaallah puret. Entar nyambut gawe ban yo gampang dibujuki wong. Halo. Mbok. Gara-gara HP. Ibu. Ibu. Kata pundi nek sedekah karo nek ngisi pulsa? Kata pundi nek nyekel tasbih karo nyekel HP? Kata pundi lek maca Quran karo maca SMS? Kata pundi nek tahajud karo nek Bluetooth? Nggih, ngaku, nggih, jujur. Subhanallah. Istighfare rina wengi, insyaallah ati suci. Istighfare rina wengi, insyaallah ati suci. Sekarang salatullah على طه على ياسين اللهم صل على محمد engkang ikhlas derek selawat donga sesarengan muga-muga gesangipun dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala engkang gadah masalah gadah problem apapun problemnya mudah-mudahan oleh Allah diberikan makhraja, jalan keluar yang terbaik. Engkang tasik sakit, nandang gerah, napa mawon penyakite, muga-muga dipun paringi saras dia penyakite. Engkang tasik gadah cicilan, kreditan, tanggungan, utang, yo muga-muga digampangna Allah saged nglunasi. Ngeten iki penting Bapak Ibu, zikir, maca Quran, selawat, kangge nguripke ati. Ati niku ana sing urip, ati niku ana sing mati. Secara simpel Rasulullah dawuhaken, masalul zakiri wa ghairuz zakiri kama salil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane tiyang sing purun zikir kare tiyang sing boten purun zikir niku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem zikir urip, gak gelem zikir mati. Kula sering damel contoh ngeten, sederhana mawon. Wonten TV jejer kalih. Sing siji dipetek tombol powere. Cetek lha kok nyaut nyetrum muni nguruk metu gambare niku berarti TV urip. Sing siji dipetek tombol powere cetek lha kok blas gak nyaut gak muni gak nyetrum kemresek kaya gak Niki berarti TV mati. Ono ati dipetek tombol powere nganggo iman cetek. Lha kok nyaut Allah, Allah, Allah. Lah niku ati sing urip. Ono ati petek tombol powere nganggo iman cetek. Lha kok ora nyaut blas kemresek kae gak. Niki berarti ati mati. Sepuntene ono lambe dipetek sekakeling gawe selawat cetek. Lha kok nyaut melu muni. Aku berarti lambe sehat. Ya ono lambe dipetek sekakeling gawe selawat cetek. Blas gak nyaut gak melu muni. Duh. Iku berarti lambe bujat. Perlu diservis. Hoi, hoi, ono uang dipetek sekakeling gae. Majelis zikir, majelis taklim, muslimatan, semangat berantal budal, urip. Ono uang petek sekakeling gae majelis zikir, majelis taklim, yasinan, manakiban, blas, gak nyaut, mati. Sepuntene ibu, bapak, saiki ono uang dipetek sekakeling gae. Ayo alal fala kok gumrigah wudu mundut sajadah berangkat jamaah lah urip niku wong e lan iki ana wong isu-isu dipetek sekakele gawe as-salatu khairum minan naum. Lha kok malah kelon? Urip napa mati? Mosok mati saged kelon. Niku atine mati senajan bekakase urip. Terus ngendikane para winasis, ngendikane para sepuh, ana wong urip sajroning urip, ana wong mati sajroning urip. Mati sak jroning mati. Gak nyambung. Halo. Kula tasih dipirengke mboten. Urip sak jroning urip niku urip sing temen, urip sejati. Uripe gelem nurut aturane sing gawe. Uripe gelem manut tatanane sing gawe. Uripe didamel nglampahi perintah-perintahe sing gawe. Niku urip temen. Ana wong mati sak jroning urip. Ketoke urip tapi sejatine koyoke urip tapi hakikate mergo uripe gak gelem nurut aturane sing gawe. Uripe gak gelem manut tatanane sing gawe. Uripe mboten purun nglakoni perintah-perintahe sing gawe. Kula sakniki tanglet dipun jawab. Tiyang wuwur lek pireng azan subuh kathah pundi sing berangkat jamaah ten masjid kalih sing mlungker. Berarti akeh sing urip napa akeh sing mati? Astagfirullahalazim. Kula nembe sadar. Saya baru sadar. Berarti mulai tadi saya berhadapan dengan orang-orang mati. Tiyang niku yen atine urip bersih, tentrem. Turu sak turu iso tanek, mangan sak mangan iso wareg. Tapi yen atine kotor mesti gelisah, sumpek. Ngapunten. Wong nek atine resik turu lho Bu sare. Senaosa tempat tidurnya sederhana sangat. Mboten saged tumbas spring bed, gak kuat tuku spring bed, ganti duit tuku spring bed, duwene trimo pring kriyet. Ya amben teko pring lho kapan ditumpaki kriyet, kriyet, kriyet, pring kriyet. Ning atine resik tentrem, turune tanet, turu iso angler, awake mlungker, gegere jaler-jaler nganti lambene ngiler. Kosok wang sulih, ambek turu nang gone spring bed sing mendut-mendut mentul-mentul, nek atine kotor mesti sumpek, damel mlumah susah, damel miring. Pusing gawe mengkurep tambah ganjel. Ibu, boleh saya nanya pakai bahasa Indonesia? Tolong dijawab pakai bahasa Indonesia juga, oke? Okay? Ibu pernah mengalami susah tidur malam hari? Pernah sulit tidur? Kenapa? Kok susah tidur itu kenapa? Sorry. kalau kita tidur tidak nyenyak, kalau kita makan tidak enak, itu tandanya ada yang enggak benar dengan hati kita. Pasti sumber utama nih mergo enggak terima. Nah wong badhe tilem ae sing enggak. Kenapa? Kene apa ya? Terus sesuk iki piye? Itu kan pertanyaan toh. Itu kan pertanyaan toh. Lah pertanyaan itu kan soal nggih mboten? Nah niki takon kula, kira-kira lek wonten soal niku butuh jawaban napa mboten? Lek wonten soal butuhke jawaban mboten? Lah sampean urip niki kathah pundi lek mikir jawaban karo nek gawe soal? Para kopok-kopok sedaya, sampean gesang niki lho kathah pundi lek golek jawaban karo gawe soal? Sampean urip niku kakehan gawe soal, mulane sum. Ana apa ae di soal? Masa ana tangga sing lanang ganteng sing wedok elek di soal? Delengen yo, delok kale, kale, kale, kale yo, kale yo. Sing lanang ganteng bareng sing wedok, ya Allah kaya umbruk. Wong sing nglakoni ora ribut lapo sama numek. Ana tangga bangun omah yo di soal. Gayane bangun omah, utange durung dilunasi. Bangun omah. Samanku kaya soal, ana tangga nyari mobil di soal. Titenono, titeniu, titeni, gak kira suwe lek wong kuwi. Aku wis apal kelakuane. Penampilan tok, gak kira suwe titeni engko 3 bulan nek ditarik dealer. Nyung duweke kasur gak sistorno. Praene ketara kok. Iku utang nang gone bos sing dhisik urung beres. Diumetno. Gayane ngebos dhewe, mbangkrutno bose sing dhisik. Nang iki akeh to wong model ngono ku. Ketara praene. Ben neraka ngisor dhewe. Engko penak men kowe ngakali wong. Kowe sok penyo diakali karo malaikat kowe. Ana nang neraka tapi selingkurna jedeng ngono. Halo. Blawur. Kiai kok gak tau lho. Ambune ketara kok. Kapan-kapan ae nek aku diundang nang kene tak genjlengane wong sing model ngono. Nek pengajian umum, iki kan pengajian gak pati umum. Mungkin gak tetamel kok. Yang ngajine bareng yo gak entuk suwe-suwe. Yang niku tergantung atine, Ibu, jamaah rahimakumullah. Dalam hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati. Coba perhatikan kata-kata saya. Hidup ini yang penting bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati. Apa artinya kita memiliki semuanya, duwe sembarang kalir, tapi gak iso nikmati? Apa artinya itu? Di bojo ayu nang ra iso nikmati perkara anyangan-anyangan. Ku artine bojo ayu. Hoi. Hoi. Menungso ku aneh. Karepe apa-apa iku pengin duweke dhewe, kuwabeh miliknya dia, kuwabeh miliknya dia. Bapak, aku takon, umpama tanah sak Kabupaten Pati lho. Sertifikate atas nama namine sampean ngono seneng napa mboten sampean? Karpe wong yang ngono to. Karo atas nama itu senenge pol. Padahal yo mu atas nama to. Tanah ngombo atas namane dhekne sempeneng. Emas yo bayar pajak akeh, gak popo, sing penting atas nama dhekne. Nah, padahal yo urung karuan iso nikmat. Maka dengarkan. Satuan kekayaan itu bukan rupiah. Satuan kekayaan itu bukan dolar. Tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Laisal ghina ghina malin walakinnal ghina ghina nafsi. Panjenengan seling salah paham. Dikira urip tentrem bagya mulya niku yen kathah donya duwite kathah terus bahagia. Nek ganti duit terus susah, keliru. Halo. Umpama Bu, duit dadi ukuran bahagia, Nek duit akeh bahagia. Nek duit gak iso bahagia. Bocah cilik-cilik gak iso guyu. Mikir ra tau duit iki. Nek gak dikai gerangane. Tapi zaman sawang bocah cilik tanpa beban. Ana kiai ngaji yo dolenan nang ndukur panggung biasa. Peting ringan ning takoni ndek duit apa ora. Gak ndek duit tapi bahagia, pol tanpa beban. Berarti gak ngurus ana kiai ngaji nang sandinge wis jarno, peting ringan yo wis. Padahal iki gak ndek duit iki. Zaman sawang bahagia pol iki. Halo. Kok umpama duit dadi ukuran bahagia, bocah cilik-cilik iki gak iso bahagia wong ora nduwe duit. Nah sebalike, wong sing duwite akeh niku anggite sampean mesti bahagia. Salah. Pegawai bank iku bendina cekelane duit. Oh, duwite wong lak ngono. Ya wis. Sampean sik gak percaya karo omonganku. Tak aturi. Miliarder-miliarder sing duwite miliatan. Niku anggite sampean terus ten gene omahe ten daleme niku ana dhuwit tumpukan undung-undungan. Mboten. Niku nggih namung nyepeng tulisane kemawon. RP 400 miliar. Ya ngono tok. Nek sampean nak yo iso gawe tulisan dhewe. Lha wong trimo tulisan ae no. Hoi. Hoi. Menungso ku aneh banget. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Bu. Bu. Anggite nek wong sugih mesti terus bahagia. Salah. Kadang-kadang ana wong sugih mangan ning restoran, urung karuan iso nikmati kok, Bu. Lagi entuk samplokan pilek. Ngemplok melih sik ndek cangkem durung mlebu, teko mburi krungu ana wong dehem. Banter nek dehem. Kaget nganti keselek. Mergi napa? Sing dehem ku suarane persis karo wong sing diutangi. Kaget keselek. Iki ningali guyune iki akeh sing duwe utang kaya iki. Sedangkan wong desa sak bathok iso ngorok, tani desa omahe Bojonegoro. Tonggoku bahagia. Padahal yo pas-pasan gawe mangan sesuk durung karuan ana, bahagia. Jam 5:30 isuk, sing lanang wis budal ning sawah, mikul pacul nyangkeng ngarit karo nggo botol lagu wae sing gedhe nang wis pesok kabeh. Rupane ijo-ijo ngelumut. Njaba lemah tok ngono kok. Diisi banyu mateng godhokan, keteke katut nglembrak-nglembrak. Kaos mboten didamel sampirke ndukur pundak. Sarungan cekak ndukure dengkul, rondok ngeber sithik. Metu teko omah nglung-nglung-nglung-nglung nyang sawah, gerakan sarungnya seirama dengan langkah kakinya. Dut dut dut dut dut. Pantes ketemu wong ditakoni, arep nyang sawah kan? Gak iya, ngarep dangir ini rusak-rusak suket. Suketnya kakel, gak di dangir ini orang tawa. Panen pora gitu ben. Sing wedok sik ning omah, olah-olah, isah-isah, mbah-mbah, korah-korah, rusak-rusak omah, ngedusi bocah-bocah, ngeterno sekolah, mulai segone mateng, hidup wadai rantang. Terus nyambel, rekong-rekong-rekong. Nang cowok ini kari saigar. Jadi berambang ini kapan kena ulek-ulek blendiri merono, blendiri ini rekorek-korek anggere cah-cah rekorek gak lembut-lembut mergo lomboke garing rekorek-korek gak ben lembut diidoni terus rekorek-korek rekorek-korek rekorek-korek diwenehi banyu anget rekorek-korek sambel dadi teploke ndukur sego. Mantun ngoten, goreng tempe kalih pindang. Seng, seng, seng, seng. Kalih ngelapi keringet. Seng, seng, seng. Ngelapi keringet. Dukur dilapi ngisor netes. Seng, seng, seng. Lah, lengonin. Lu arep tumbas lengon iku lo gak ndek duit. Bingung toh. Lho nyawang mengisor kok ana jelantah sisane wingi. Alhamdulillah eneng jelantah sisane ge ingi. Pundut suntek ning wajan, jelantah ge goreng seng seng seng. Separuh gosong, separuh mentah. Delek ndukur rantang. Wes, mundut kendi, ngertos kendi nggih. Diisi banyu genuk, ngertos genuk. Ngelatih orang ngerti gayamu diisi banyu genuk, mari ngono ditutupi godong gedang stabilan uombo ngirim bapak cah cah ngirim yo bahasa Jawa Timur ngaku wong Jawa Timur kok taman kulo ben paham kondisine wong desa mutu toko omah lawang tutup glodak kan rondok guguk wis kawanen lah ngirim ngerti ngirim to nggih wis kawanen melakukan nyenting-nyenting karo nyinjing sewek dicentik-centik-centik-centik. Ketemu tanggane takoni, arep ngirim tayu? Gak iya, ngirim. Bapaknya mau budhale ning sama sik isuk durung sarapan, kaya luwe gak dikirim. Tak kirim mengen iki ya demi cintaku padanya. Jan. Tekan sawah lungguh ning pojokan galengan. Rantang seleke, piring seleke, capil copot. Sing lanang sing nyambut gawe resik-resik suket iku ditimbali. Papa, sarapan dulu, Papa. Krungu celuk bojone mandeget marane ning sandinge duduk dekat mepet kayak perangko nempel sing lanang teko takon gila wong apa mama iki lho Pak tak gorengno pindang karo tempe sambale tomat timbui makan berdua dulang-dulangan nampak sangat mesra sampai kodok pun iri melihatnya. Mari sarapan wong loro niku sing wedok rewang, rewangi resik-resik suket, turut gulutane sawah niku lho, iso omong-omongan. Pak, apa, Ma? Iki piye iki anake dhewe kok dilamar ponakane Kang To? Ya aja dhisik. Bocah iki kelas 2 SMA arep dirabetke. Iku kok bocah iki biyen sik cilik-cilik dirabetke, bocah saiki aja. Yen kanti yo ngenteni rampung kuliahe, gak kanti ben. Ngono Pak yo. Yo. Wis awan kan panas sing wedok ngomong. Pak, udah siang, Pak, kita pulang ya. Dari sing lanang, bentar Mama, Papa mau ambil damen dulu. Kayak pakan sapi ngono. Enggak lama kok mau kadi damennya sudah tak lumbokkan kok. Tinggal membongkoki saja. Damen bongkoki mulih turut galengane sawah iso rundingan, Pak. Ngopo, Ma? Ini iki sampean aku karo sampean matine dhisik endi, Pak? Serundingan mati ini di sini bareng. Gak ya di sini aku tuh mah biasanya sing ngake kok di sini wong lanang. Ya mah enakan di sini aku aja sama rumah. Subhanallah. Tutup oma. Tekan dalam. Damen delen di kandang. Pacul larit selempet ke. Sing wedonge ngoten. Rantang piring delek korah koran. Mlebu jeding. Atus bareng wong loro biur biur. Mboten nopo nopo mbah. Atus sareng. Sing penting putune aja digowo. Bahaya mongke. Mboten-mboten mangan tunggalan karunan wong loro, turu blecek. Tanpa beban. Jenenganku sering keliru soalnya. Dikira bahagia niku mergo donya. Salah. Pokoke wong Jawa lho dalile tuwa, Pak. Nek urusan donya ku sawang si. Sawang si. Mriko nyawang mriki enak mriki. Sing mriki nyawang mriko enak mriko. Ngoten niku wong sawang si nawang kemawon kok. Sampeyan nyawang ngoten. Sampeyan ngarani enak kula. Enak. Pak Anwar Zahid iku sik enom dadi kiai rono-rono diundang ngaji. Mulai oleh berkat. Lamplop iku lek panitiane gak lali. Bojone seneng gak tau masak, bendina mangan berkat ae. Anggite to. Sampeyan nyawang kaya kula ngeten iki sing ngrasake yo. Nyonyer wedo ae. Ngeten lho, sawang sinawang niku. Halo. Entep nono api bahwa Gusti Allah niku adil. Sama lek nyawang ana wong sugih, gak usah gumun. Iku sawangane tok sugih omahe magrong-magrong, kadang-kadang utange yo ya Allah, medeni wong. Sama nyawang ana wong melarat, aja dinyek. Iku sawangane tok melarat, ning ternyata yo melarat temen. Lho kadang-kadang rumah tanggane guyub rukun tentrem, lho sampean gak ngerti. Halo. Melarat nek atine trimo niku ya cukup. Lah sugiyo nek atine ngrangsang. Kurang tambah donyane malah tambah ngrangsange. Mula sering kula aturke, sugihe wong melarat iku mergo nrimo, larate wong sugih iku mergo gerangsang. Ono wong sawangane sugih tapi kok gerangsang, melarat iku sejatine. Gak ono enake uripe. Ono wong sawangane melarat tapi atine kok nrimo, sugih iku sejatine. Awang sinawang kok, Bu. Nawang bojo mawon nggih sawang sinawang. Kadang sing nyawang nek alok ning ngelem ra karuan, Mas, bojomu wayu, Mas. Oleh kondi, Mas, barang apik. Sikil-sikilane apik. Iku sing nyawang, dere sing lakoni. Ayo apane cerewete pol. Aku wis gelek semabut ngadepi iki. Iki turunane santri gelap iki. Halo. Ngono. Sebalike, kadang sing nyawang nek alok ya ora karuan. Mas, Mas, bojo ngono dapurane kok telaten ngingoni. Cara aku tak tuntun no pasar sapi kono tukar tambah. Ganti pedet. Wong alok iso mletate cangkeme to. Iku sing nyawang, tapi ternyata sing duwe bojo aja ngenyek. Iki ngene-ngene ndak alhamdulillah iki metengan iki. Kan duwe keistimewaan dhewe-dhewe to. Ya padane ibu-ibu ngapunten, panjenengan nyawang kula ngeten iki aja katik duwe pikiran aneh-aneh. Ngono sampean duwe pikiran, bojoku baguse kok gak koyo kiai. Ngono ku gak oleh. Oh. Soale ayune panjenengan ku pase cocoke ya karo baguse bojo panjenengan. Wa min ayatihi semriku niku. Nah, rai ku ya cocoke karo raine bojoku. Ngono. Bapak-bapak semanten ugi, jenengan gak oleh maido bojo, Pak. Kok sampean maido bojoku kok gak pati ayu. Mboten entuk, Pak. Iku lek dipandang dari sudut pandang tauhid, panjenengan wis ngeremehno Gusti Allah. Wong bojo sampean niku gaweane Gusti. Kok sampean mboten saged gawe kok maido to. Engkari ngeloni udah kaken cangkem. Mendekelan keloni gak wis. Dene cerewet isi ku rezekimu. Ngene cara aku, Pak, ndek bojo cerewet kok dadi pegat wis. Telateni mawon sak matine. Mati-mati nang pira wene kok. Woi, sawang sinawang kadang-kadang sing sugih numpak mercy brebes mili, sing melarat numpak becak iso lintak-lintak. Sing sugih numpak pesawat utange 200 miliar, sing melarat nyurung gledekan iso cengengesan. Sing sugih turu hotel kae susah tengel-tengel, sing melarat turu gerdu iso ayem guyang-guyu. Sing sugih mangan lawone sate tele-tele, sing melarat mangan lawone greh iso mendeh-mendeh. Sing sugih omahe gedhong kae atine kobong, sing melarat omahe sesek iso lekek-lekek. Sing bojone ayu kadang sirahe ngewelu, sing bojone elek iso termehek-mehek. Lho sing oleh hadiah niku kadang malah susah, sing kena musibah malah bunga. Ono kok oleh hadiah malah susah? Enten, oleh hadiah umroh 13 juta. Malah susah selamatane ngundang wong sak kampung tek 20 juta utangan. Halo. Sing kena musibah kadang tambah bunga. Tanggi kula piyambak Bojonegoro niku lak daerah banjir, kena musibah banjir, disuting wartawan mlebu TV semesem karo dadang. Perkara napa? Ya oleh dum-duman sembako niku. Kena musibah malah wonten donya mawon. Nikmate donya niku sak pira sih? Sak gradakan tok diterus-terusno dadi gak enak. Iku nikmat donya kontemporer fluktuatif. Halo. Nikmatin donya niku namung sak gradakan, diterus-terusno. Gak enak. Gak percaya? Nikmate dahar, sak sendok rong sendok, sak piring rong piring. Terusno, saged piring. Nikmate ngombe, sak gelas, sak mangkok rong mangkok. Terusno, suwidak mangkok. Nikmate mangan sate, sak sujen rong sujen. Tutupno. Terusno, 70 sujen. Halo. Nikmate kumpul bojo, sak nyuk rong nyuk. Terusno, rong jam. Pritil kabeh jarene. Semper kok. Mulane hubungan suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Ini penting diterangkan karena rumah tangga ini adalah masyarakat, komunitas masyarakat yang terkecil dalam sebuah pemerintahan. Kalau rumah tangga bagus, maka lingkungan bagus. Kalau lingkungan bagus, masyarakat bagus, masyarakat bagus, sak desa bagus, sak desa bagus, sak kecamatan dadi bagus, lek wis sak kecamatan bagus, sak kabupaten bagus, lek sak kabupaten bagus, sak provinsi apik kabeh, lek sak provinsi apik, sak negara iki lho apik. Awalnya dari kehidupan rumah tangga. Allahumma shalli ala Muhammad. Pentinge membina kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Hubungan suami istri jangan berdasarkan materi. Man nakaham ra'atan limaliha wa lijamaliha harramahullahu malaha wa jamalaha. Sapa wong nek nikah iku mergo materi, mergo donyane, mergo rupane, mergo pangkate, jabatane, derajate. Diharamkan Allah, artinya terhalang dari berbagai macam kenikmatan. Wa man nakaham ra'atan lidiniha razaqahullahu malaha wa jamalaha. Tapi yen nikah niku krana dasar agama, iman, takwa, akhlak niku engkang bakal pikantuk beberapa curahan rahmat kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, para sederek jemaah rahimakumullah, mila ayatipun wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Hubungan suami istri itu mawaddah wa rah. Wes gak nyaut wes. Mawaddah wa rahmah secara umum kemawon. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Kenapa kok mawaddah wa rahmah, kok mboten mawaddah mawon, kok mboten rahmah mawon, kok digabung? Ngeten. Cinta itu mengalami proses. Ibu. Ibu. Mawaddah niku optimal berfungsi biasanya di usia 1 sampai 10 tahun pernikahan. Tasik kuat rasa cinta. Tapi 10 tahun ke atas biasanya cinta itu mulai ada penurunan. Niki pasti terjadi, Bu. Iya lek sik durung ae gayane seminggu makan sekalipun aku mau asal bersamamu. Tidur beralas koran pun aku mau asal selalu berada di sampingmu. Belkedes. Iku sik pacaran bareng dadi bojo temen. Uy. Pasti terjadi proses penurunan cinta. Rumah tangganya siapapun, baik rumah tangganya kori maupun rumah tangganya korak. Padha kula mawon sing wis dipanggil ustaz, mbok ustaz temen mbok gak. Niku rumah tangga nggih ada proses penurunan cinta, Bu. Kula kalih bojo kula nggih saestu yo nyang-nyangan. Dulu waktu manten baru saya sering dirayu, sekarang sering dicelatu. Biyen manten nanyar kula gelek tilem, saniki gelek kena satem. Nggih. Nang pasar ya atik batek-batekan, geret-geretan. Aku ngajak cepet nang ayu, nang ayu. Sik ta kilo ngenyang 5000 lumayan. Wong itu biasanya lak ngoyo to. 5000 cukup ana uyah oleh pirang kilo. Ya nyang-nyangan ada proses penurunan. Sinten mboten ngertos. Yen tese manten anyar, seneng-senenge, kuat-kuate cinta, gak ono sing elek. Sing lanang lungguh, sing wedok liwat ning sandinge ning ngarepe neng. Tit. Gak direken wis dianggap klakson. Sing wedok sepurane Mas ngentut, gak apa-apa. Basin Mas, gak mambu duren iki aku malah. Manten anyar, ayo sakniki manten kawak. Wong lanang lunggu nang sing wedok bojone liwat ning ngarepe nang pret. Gak kira mambu duren, ora sobrok menisan ngono. Lho. Halo. Eh manten anyar arep dolan nang bulik, mriki lek ngarani bulik nggih. Bulik budhe ngoten nggih. Runtung-runtung mau petal gandeng renteng. Nang sing wadon kesandung watu cilik ngono cetik. Ya mek golek sithik nang sing lanang gopoh candak tampani cet. Hati-hati sayang. Ki mau yo kok gak hati-hati sih. Hati-hati sayang. Sing lanang langsung lungguh, ndoprok. Sikile sing wedok ditebasi, didamoni. Watu gak salah, gak perkara candak cek dibanting watu ya Bos Senggarae. Sobi saniki anak wis telu. Anak wis telu arep nyam bulike. Sing wedoke berengkut nggawa anak. Anak cilik dhewe gendong arep. Anak nomor loro gendong buri. Anak barep sengkiwing nang iringan. Laku ati-ati temek, temek kesandung watu kabur dicepet. Dondok-dondok nganti anake kate ceblok. Gak kira kok ati-ati sayang. Lungguh sikile ditebasi ditamoni gak narak. Malah dilokke kok. Matamu. Melek kok melek. Watu sakmono gedene ditabrak nganti anake kate ceblok. Gantingan sisan kono anakmu. Tak jotosi ngono. Ada proses seperti itu. Halo. Maka ketika itu terjadi, rahmah yang harus difungsikan. Rahmah, kasih sayang yang harus difungsikan. Maaf ibu, misalnya ibu mulai sambat, ada mulai rasa benci, enggak senang sama suami. Tolong ibu, misalnya loh, ibu kok sambat, suamiku dulu wajahnya menarik, sekarang kok mendorong. Dulu menarik, sekarang umpamin niku. Tapi ibu, biar tumbuh rasa sayang, coba ibu pandangi suami ibu dalam-dalam. Pandang dalam-dalam dan cari di mana sebenarnya manisnya bapak. Taman pandeng di sawang. Sing paling enak iku nek wayah sare, Bu. Dadi garwane sare niku jenengan pandeng nek perlu karo di senter. Nanti akan tumbuh rasa sayang di hati ibu. Ya Allah bapak, biyen sampean nomai ku wagah pak, pak. Saiki baute wis kenduh kabeh. Ngelokro. Yang sampean nomai kulite halus, Pak. Saiki malah kaya ula dumung iki, Pak. Iki perkara sampean belani aku, Pak. Nyambut gawe ngoyo belani aku, belani anak. Sepurane, Pak, aku gelek nglarakno sampean, sepurane, Pak. Ngono. Aku mulai saiki janji, Pak, gak kudu wani ning sampean, aku bakal nurut ning sampean, Pak. Aku bakal hormat ning sampean. Ngoten. Bapak juga begitu. Misalnya ada mulai perasaan berkurang cinta ke ibu. Misalnya dulu istriku kutilang dapur, kurus tinggi langsing dada siap tempur. Sekarang kok berubah menjadi bulldozer, gembel wedus muser-muser. Tambah lawamu karena pertumbuhannya menyamping. Bapak aja katik mureng-mureng, sabar, alhamdulillah, syukuri pak. Bojo tambah lemu, enak, empuk. Tur mana yo kena digawe tenger pak. Hai lo bojoku yang paling seger diwi. Pokoknya mereknya LGX, lemu ginu-ginu. Enak. Nah, timbangannya bujuk kuru, sayak-sayak. Ada angin banter yang bujengi sama. Di demek waktu, dibuat nemeng nih. Ada orang pahing yang mencelak. Kayak ada yang lemu. Enak. Pemanah lewanya banjir, bujuk lemu kok enak. Evakuasi barang-barang gak usah golek perahu. Bujuk kan mengkurapkan kambang. Jadi TV munggah, kursi munggah, surung. Balik mana. Kasur diunggah no, surung. Oh Gusti Allah gak apa ini ono hikmah kok. Ada proses itu. Bapak, ketika terjadi perasaan seperti itu, coba pandangi ibu dalam-dalam. Cari di mana bagian-bagian dari ibu yang menonjol. Mungkin senyumnya kok gak enak sih guyune. Mungkin masakannya, mungkin pelayanannya. Itu manfaat nih. Apa maneh bapak lek panjenengan purun nyawang anak. Itu anak pitu sehat-sehat, lemu-lemu. Nanti ini jenengan mesti ngomong, ya Allah, anak pitu ini biyen ibu kabeh iki sing gembol. Anak siji lho sangang wulan lek mendeh-mendeh. Lah anak pitu totale gak mesti tak telu wulan. Lho sampean to rumangsa ora tau genteni. Wis abot balane sik diimbui ya. Nek wong wedok mendeh-mendeh iku akibat polah petingkiringanmu iku. Ono sampean ku tambah sayang karo bojo. Aku iki dirungokno to ora to? Lah iki harap subhanallah jame telas. Boten-boten jenengan niku melu nyumbang piro to jenjane? Arep ngatur kiai. Sak karepku ya. Pun niku mestine. Halo. Harapan kita kan bahagia mboten namung ten donya. Lane ndongake kemanten muga-muga jejodhoane langgeng pikantuk kebahagiaan hakiki ten donya ngantos benjang wonten swarganipun Allah. Tergambar wonten ayat hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki. Muttaqiun kan kahanane wong rumah tangga lek cara Al-Qur'an wonten sekawan tasik kemutan pertama ayate Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama niku rumah tanggane Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dereng nate pireng ngaji kula sing niku yo kapan-kapan ae nemu sing lanang apik sing wedok apik anak-anake apik-apik bahagia ndek donya swarga ndek akhirat. Nomor kali. Darabbullahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Kaya rumah tanggane Nabi Nuh, Nabi Lut. Sing lanang apik, saleh iman, ahli ibadah, ning sing wedok kafir. Akhire anake nakal, mergo sing wedok elek. Ten akhirate pisah, suami ke surga, istri ke neraka. Bu, bojone nabi niku lho lek mboten iman, mboten ibadah, mboten nurut bojo, nerok. Nerok. Apa mana sampean, bojone RT wae ora. Kadang lagi dadi bojone kiai tingkat RT no gawanya. Aku kan bunyai. Kayak nyai-nyai yo. Wong sing kiyaine urung jaminan swarga kok bunyaine. Kiai pundi sing wani jamin awake swarga? Nek sasedane mesti Husnul Khotimah. Ndak ada. Kurang apa bar sesa wali besar matine kafir, kurang apa Bal'am bin Ba'urah. Itu wakilan nabi, cabut kenabiane karo Allah. Matine kafir, pemane trimo Anwar Zahid. Halo. Yang kedua, sing lanang nabi rasul ning istrine kafir, anake lho Pak, nakal. Nabi Nuh anake kafir, mergo napa? Ibuke elek. Ternyata faktor dominan yang menentukan api eleke anak niku mboten bapak tapi babon. Lho kok jenengan titeni omongan kula? Pokok babonane api. Yo yo ibu-ibu apa cah kok. Ibuke apik akhlake, senajan bapake gak pati apik. Mangke anake lak apik-apik kelakuane. Halo. Sebaliknya, bapaknya wapik kelakuane, tapi ibune sander ndelap. Ibune welek akhlake. Kon duweni anak apik, angel. Wis to titenono aku. Gak percaya. Makane Mas sing durung nikah, tak itu kula pesen, nek ana bocah wedok sing kelakuane welek Mas, tulung ojo dinikah Mas. Ojo dirabi, ben bawuk ya kowe. Dengan demikian, wong-wong elek akan punah dari permukaan dunia. Kecuali yang jenengan sanggup nyervis, jenengan sanggup dandani dadi apik, sae. Tapi biasanya repot ngoten niku. Wong prawane apik mari dinikah dadi elek ae. Akeh apa maneh sing prawane elek dinikah malah pirang-pirang. Nomor 3. Allahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Allah damel perumpamaan wong wadon sing iman niku kaya garwane raja Fir'aun. Namine Asiyah binti Muzahim. Sing kagum welek gak trimo kafir ngaku dadi pangeran. Ning sing putri Shalihah ahli ibadah. Mending ten akhirate suami ke neraka, istri ke surga, Ibu. Hei, Ibu. Sopo jenengan penggalih? Bojone raja Fir'aun. Duwe bojo sing nakale kliwat-kliwat. Mboten namung kafir, ngaku dadi pangeran. Saged kok mlebet swarga dados wanita salihah. Niku bojone raja Fir'aun. Makane jenengan yen kagungan garwa kok tepak nakal bumi sale, Bu. Bu. Saman misalnya kok tepak diuji karo Gusti Allah, ditakdir di bojone nakal. Pol nakale bojone. Nuwak kale kliwat-kliwat. Mboten kula sebutne nakale napa engko ndak ana sing mangkel. Saman sabar mawon, Bu. Cobi dibandingke. Kira-kira nakal pundi to bojone sampeyan kalih raja Fir'aun? Gak level. Santai. Kalau Siti Asia bisa, kenapa saya tidak? Bu. Mulane santai mawon, Bu. Lek duwe bojo kok nakal. Santai. Pun jenengan tilar, maca Quran, maca selawat, ge zikir. Ngono ae wis. Dalu tahajud, esuk duha maca Quran, zikir, selawat. Ngoten mawon sing istiqomah. Insyaallah mangke bojo sampean mati-mati piyambak. Santai. Hasil nomor 4, model keluarga kaya Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabiu. Masya Allah. Sing lanang elek sing wedok karo-karone neraka naudzubillah min. Lah harapan kula sama nak muga-muga rumah tangga iki kaya sing pertama mau. Kados rumah tanggane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam tergambar dalam ayat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Sebagai muttaqina imama, pemimpinnya tiang-tiang sing takwa, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dapat dukungan penuh dari istri dan anak-anaknya. Mugi-mugi manten kekalih khususe, kelengan sedaya umume, rumah tanggane saged sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Sebagaimana tergambar dalam ayat itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sehingga sareng-sareng benjang rombongan datang swargane pun Allah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Pangapunten Ibu, mestine dereng rampung asine, tapi kranten wekdal, insyaallah dipun sambung lintu wekdal. Dipun bagi wekdale Bu. Mawan mau wis nang Yuwono sakniki ten mriki ngemari ngene sepindah mule mriko benjing kula langsung berangkat meluncur ten Jember. Sepi to dipikir. Glending mawon. Kula niki penggaweane wiritan wirawiri turut ratan. Ngeten niki. Margane si Matupang siang malam tunggu panggilan. Bendungaken muga-muga pinaringan kekuatan dohir batin.